Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita melanjutkan pada kitabun nikah, yaitu tentang syarat-syarat na'am dalam pernikahan. Telah kita sebutkan sampai ketiga atau yang keempat. Yang ketiga adalah al-walayah, perwalian di dalam nikah. Harus adanya seorang wali, nam wali dari al-mar'ah, dari seorang perempuan yang akan menikahkan perempuan tersebut. Dan ini merupakan sesuatu yang harus terlaksana dan tidak boleh ditiadakan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Apa makna la nikaha di sini? Yakni la nikaha sahih. Tidak ada nikah yang sahih, yang sah kecuali dengan wali. Yakni yang dinafikan di dalam hadis ini adalah kesahihannya, kesahannya, bukan kesempurnaannya. Karena kalau seandainya yang dinafikan adalah kesempurnaannya, nikahnya tidak sempurna akan tetapi masih tetap sah. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, yang dinafikan atau yang ditiadakan di dalam hadis ini adalah kesahannya. Yang keempat adalah asyhadah. Naam, adanya saksi. Asyhadatu ala aqdin nikah, persaksian di dalam akad nikah. Fala yasihu illa bi syahidai adlin muslimaini. Maka tidak sah kecuali dengan dua orang saksi yang adil dari kaum muslimin. Adlaini, walau zahiran, walaupun al-adalah, keadilan dia tersebut secara zahir. Yakni orangnya itu baik, bukan orang yang terang-terangan di dalam melakukan kefasikan. Zahirnya baik, melakukan sholat, naam, tidak bermudah-mudahan di dalam kemungkaran, atau tidak terus-menerus di atas dosa. Walau zahiran, walaupun hanya secara zahir. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil." Tidak ada nikah kecuali dengan wali atau dan dua orang saksi yang adil. Maka apabila tidak ada yang demikian atau selain demikian, maka nikahnya adalah batil. Tanpa wali atau dua orang saksi, maka nikahnya batil. Wa qala Tirmizi, yakni Al-Imam At-Tirmizi sahib kitabus sunan, al-amalu alaihi inda ahli al-ilm min ashabin nabi. Inilah yang diamalkan oleh ahlul ilm dari sahabat Nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka, minat tabi'in wa ghairihim, dari tabi'in dan selain mereka. Qalu, mereka berkata, yakni amalan bahwasanya nikah harus dengan adanya dua orang saksi, apa yang terkandung di dalam hadis ini, inilah yang diamalkan oleh naam ahlul ilm, oleh para ulama, dari sahabat Nabi ataupun tabi'in dan para ulama setelah mereka. Mereka mengatakan, la nikaha illa bisyuhudin. Tidak ada nikah kecuali dengan saksi. Washtiratu syahadati fin nikah ihtiyatan lin nasabi khauful inkar. Disyaratkannya persaksian di dalam nikah, di dalam akad nikah, adalah dalam rangka untuk menjaga nasab dan juga dalam rangka na'am untuk menghadapi kekhawatiran adanya yang mengingkari akad nikah tersebut. Nah, bisa jadi ada salah satu pihak mengingkari, nah, bahwasanya dia telah menikah dengan fulan. Nah, dengan adanya saksi ini, maka kekhawatiran tersebut bisa terangkat dan bisa diantisipasi. Telah kita sebutkan di dalil tentang dipersyaratkannya asyhadah di dalam akad nikah, di antaranya hadis yang telah kita bacakan dari kitab. Adapun dari Al-Qur'an, yaitu yang disebutkan di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, fa idza balagna ajalahunna. Fa idza balagna ajalahunna, berkata ahli tafsir, ai idza qaraba ajalahunna, idza qarabna ajalahunna, yakni apabila mereka mendekati akhir masa iddah mereka, na'am, fa'amsikuhunna bima'rufin, maka kalau seandainya kalian ingin rujuk kepada mereka, maka peganglah mereka dengan baik, dengan cara yang baik, jangan memudaratkan mereka atau menyakiti mereka. Jangan sampai dia menahan dan tidak melanjutkan perceraian tersebut lantaran ingin menyiksa dan ingin memudaratkan pasangannya. Sehingga oleh karena itu Allah berkata, fa'amsikuhun nabi ma'ruf. Tahanlah mereka dengan cara yang baik. Kalau seandainya dia enggan untuk bertahan, awfarikuhunna, atau dia na'am menceraikannya dengan cara yang baik pula, wa ashhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Barakallahu fikum. Ini di dalam rujuk. Ayat ini menceritakan tentang rujuk. Seseorang yang mentalak istrinya, talak pertama atau talak yang kedua, suami berhak untuk rujuk selama masih pada masa iddahnya. Masih dalam 3 bulan. Barakallahu fikum. Masa 3 bulan tersebut, dia boleh rujuk kembali kepada istrinya. Akan tetapi dipersyaratkan di sini untuk diadakannya dua orang saksi yang adil, dua orang saksi yang baik. Nah, ini dalam perkara rujuk. Nah, padahal itu adalah istrinya dia, walaupun sudah dicerai, akan tetapi masih dalam status istrinya dia karena masa iddahnya belum habis. Nah, rujuk kepada istrinya saja dipersyaratkan untuk nam memberikan dua orang saksi, mengadakan dua orang saksi. Tentunya lebih-lebih lagi kalau seandainya dia menikahi wanita yang ajnabiyah, wanita yang baru, pernikahan yang baru dan pertama terhadap wanita tersebut, tentunya lebih-lebih lagi dipersyaratkan padanya adanya dua orang saksi. Nah, barakallahu fikum. Jadi sisi pendalilan di sini adalah min babin aula. Lebih-lebih lagi dalam pernikahan yang baru. Barakallahu fikum. Akan tetapi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, para ulama menyebutkan hadis la nikaha illa nam dengan dua orang saksi, dengan tambahan dua orang saksi. Nam, hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, kata beliau. Hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Lalu bagaimana? Sebagian ulama yang lainnya mengatakan keberadaan dua orang saksi itu bukan syarat. Nah, kita masih di dalam pembahasan syurutun nikah, syarat-syarat di dalam nikah. Keberadaan dua orang saksi itu bukanlah syarat. Nah, barakallahu fikum. Karena akad nikah itu sama dengan akad-akad yang lainnya. Baik akad jual beli ataupun yang lainnya. Sehingga oleh karena itu tidak perlu saksi. Nah, tentunya ini adalah pendapat yang marjuh, yang keliru. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya yang disyaratkan itu antara al-isyhad dan al-i'lan. Dua orang saksi atau diumumkan secara umum. Diketahui oleh orang banyak. Pilih antara dua ini. Yang dipersyaratkan imma asyhada, persaksian, atau al-i'lan, adanya pemberitahuan atau pengumuman di tengah-tengah kaum muslimin. Pemberitaannya disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya sudah ada al-i'lan, maka itu sudah cukup, kata mereka. Itu sama saja dengan saksi, bahkan lebih dari sebatas dua orang saksi. Nah, al-i'lan ini lebih dari sebatas dua orang saksi. Sehingga terjadinya pernikahan antara fulan dengan fulanah ini diketahui oleh orang banyak, bukan hanya dua orang saksi saja. Diketahui oleh orang yang lebih banyak, lebih dari sebatas dua orang saksi. 6. Barakallahu fikum. Pendapat yang baru saja kita sebutkan ini adalah pendapat yang dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. 6. Pendapat yang dinukilkan oleh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. 6. Mereka berdalilkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'linun nikah. Nabi mengatakan umumkanlah pernikahan, jangan sembunyi-sembunyi. Nah, pernikahan tersebut harus diketahui oleh tetangganya, saudara-saudaranya, family-familinya. Nah, baik itu keluarga dari laki-laki ataupun keluarga dari perempuan, harus di-i'lan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan bahkan i'lan ini lebih dari sekedar apa? Al-isyhad, adanya persaksian. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu enggak boleh sembunyi-sembunyi di dalam pernikahan. Nah, menurut pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mana yang rajih dari tiga pendapat yang baru saja kita sebutkan? Ahammus syai', naam, barakallahu fikum, yang terpenting adalah kita harus menjaga uruf norma-norma yang ada di masyarakat kita, apalagi terkait dalam pernikahan ini, terlebih di undang-undang pernikahan. Di negeri kita ini dipersyaratkan adanya dua orang saksi. Nah, bahkan ada saksi dari mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Sehingga oleh karena itu, tentunya kita mengupayakan, barakallahu fikum, adanya dua orang saksi terlepas antara naam apakah ini termasuk syarat ataupun tidak. Karena dengan adanya dua orang saksi ini, kita akan terlepas dari masalah kedepannya. terlepas dari masalah kedepannya. Barakallahu fikum. Jadi para ulama yang mengatakan saksi itu tidak wajib mengatakan dalilnya apa? Karena tidak ada dalil. Adapun dalil itu dhaif kata mereka. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yang kelima, khulu'uz zaujaini minal mawani' allati tamna'u minaz zawat min nasabin aw sababin. Pasangan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, calon suami ataupun calon istri, terlepas dari penghalang-penghalang yang dapat menghalangi dia dari pernikahan. Penghalang-penghalang pernikahan itu banyak, baik dikarenakan nasab atau dikarenakan sebab. Nah, nasab itu barakallahu fikum antara saudara dengan saudarinya. Naam, antara seorang dengan bibinya atau sebaliknya. Naam, ini dari sisi nasab. Atau dikarenakan sebab. Sebab diantaranya adalah ar-radha'ah. Ar-radha'ah. Dikarenakan adanya persusuan. Dikarenakan adanya persusuan yang memenuhi syarat. Barakallahu fikum. Atau dikarenakan tidak diperbolehkannya untuk menggabung. Antara dua saudari atau seorang dengan seorang perempuan dengan bibinya atau seorang bibi dengan keponakannya. Barakallahu fikum. Ini sebab. Wa musaharah wa ikhtilafid din, atau dikarenakan perbedaan agama. Wa nahwi dzalika minal asbab ka an yakuna ahaduhuma mahraman bihajjin aw umratin. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita sebutkan al mawani' di dalam al muharramat fin nikah yang diharamkan di dalam pernikahan pada pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah arkanun nikah, rukun-rukun pernikahan. Rukun-rukun pernikahan. Wa arkanun nikah allati biha qawamuhu wa wujuduhu. Rukun-rukun pernikahan adalah yang menegakkannya dan yang mengadakan pernikahan tersebut. Yang menjadikan pernikahan itu terjadi dan yang menegakkannya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga rukun-rukun ini menduduki tempat yang sangat penting dalam sebuah perkara. Arkanus shalah, rukun-rukun shalat. Yang mana apabila satu dari rukun ini tidak terlaksana, maka pernikahan itu tidak sah. Yang pertama adalah al-aqidani. Al-aqidani. Wahuma az-zawju waz-zawjah. Al-khaliyani min mawani'iz zawat allati sabaqat al-isyaratu ilaiha. Wal-ati zakaraha fi bahdhi al-muharramat. Yang pertama adalah adanya calon, baik itu calon istri ataupun calon suami. Wahuma az-zawju waz-zawjah al-khaliyani, yang kosong dari penghalang-penghalang pernikahan. Allati sabaqatil isyaratu ilaiha, yang telah berlalu isyarat kepadanya, yakni telah kita isyaratkan pada pembahasan sebelumnya. Wal ati dzikruha fi bahzil muharramat, yang mana akan datang penyebutannya pada pembahasan al muharramat yang diharamkan untuk dinikahi. Ini yang pertama, keberadaan az-zawju waz-zawjah al-khaliyani minal mawani'. Keberadaan baik itu calon istri ataupun calon suami, nam yang terlepas dari penghalang-penghalang pernikahan. Yang kedua adalah al-ijab, adanya ijab. Apa itu al-ijab? Wa huwa lafzu shadir minal wali, yaitu lafaz ucapan yang keluar dari wali, dari walinya perempuan. Naam, seperti angkah tuka, zawwajtuka, saya nikahkan kamu. Saya naam nikahkan kamu dengan fulan, dengan fulanah, dengan mahar sekian-sekian yang dibayar dengan tunai. Naam. Masih ingat? Nah, terbayang. Mudah-mudahan bisa diulang lagi. Nah, barakallahu fikum. Aw man yakumu maqamahu wakilan, atau yang bisa, yang menepati posisi dari wali tersebut sebagai wakil. Nah, jadi yang menikahkan itu dengan lafaz angkah tuka wazawas tuka bifulanah taukilan min abil mar'ah, misalnya sebagai wakil dari bapak naam dari bapak perempuan. Nah, taukilan min abil mar'ah, jadi soal walinya mewakilkan kepada seorang ustadz atau ke seorang temannya misalnya, karena dia tidak bisa atau khawatir tidak lancar di dalam mengucapkan lafaz-lafaz ijab tersebut. Nah, dan ini sering kita lihat di dalam proses ijab qabul. Bilafzi inkah au tazwid, dengan lafaz inkah atau tazwid. Nah, angkah tuka atau zawwaj tuka. Nah, kalau dalam bahasa Arab, angkah tuka wa zawwaj tuka, atau salah satu darinya, atau digabung juga boleh. Angkah tuka wa zawwaj tuka. Nah, yang ketiga adalah al-qabul. Al-qabul, al-qabul ini menerima artinya. Wa huwa lafzu shadir minaz zawj aw man yaqumu maqamahu. Lafaz yang keluar dari suami, nam atau yang mewakilinya. Dengan lafaz qabiltu aw raditu hadzal zawaj. Qabil tu auradi tu hazaz zawaj, saya menerimanya. Nah, menikahi fulanah dengan mahar tersebut. Auradi tu hazaz zawaj, atau saya meridhoi pernikahan ini. Nah, wala budda min taqaddumil ijab alal qabul, dan harus, nah ini harus, al ijab harus lebih dahulu daripada al qabul. Nah, baru salaman. Nah, walinya belum qabil tuh, saya terima katanya. Nah, barakallahu fikum. Gak bisa, harus didahulukan ijab, baru setelah itu qabul. Nah, barakallahu fikum. Dan ini terjadi. Nah, dan itu tidak sah, harus diulangi. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sebagian orang mengatakan bahwasanya lafaz ijab dan qabul harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Terlebih kalau seandainya dia bisa dan lancar berbahasa Arab. Nah, apa dalilnya? Maka kita katakan bahwasanya pendapat ini tidak ada dalil, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Mungkin mereka berdalil dengan lafad-lafad yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fankihu. Allah menyebutkannya dengan lafad nikah. Allah menyebutkannya dengan lafad zawwajnakaha. Nah, falamma qadha zaidun minha wataran zawwajnakaha. Nah, dengan lafad zawat dan nikah. Mereka mewajibkan dengan lafad-lafad seperti ini. Maka kita katakan bahwasanya pendapat ini tidak ada dalil. Pendapat ini tidak ada dalil. Barakallahu fikum. Dan bahkan akad nikah baik itu baik berupa ijab ataupun qabul, boleh dengan lafaz apa saja yang dipahami secara uruf. Naam, boleh dengan lafaz apa saja. Naam, yang dipahami secara uruf. Dan tidak harus dengan lafaz-lafaz tertentu. Al-muhim, bisa dipahami. Naam. Al-ijab dari wali dipahami. Begitu pula al-qabul juga dipahami. Terlebih mereka-mereka yang tidak paham berbahasa Arab. Dan juga, kalaupun seandainya dia bisa berbahasa Arab, enggak harus dengan lafaz zawajtuka atau ankahtuka. Naam. Boleh dengan lafaz-lafaz yang lain yang semakna dan dipahami oleh naam yang mendengar, para saksi dan para tamu yang lainnya yang menyaksikan. Naam, enggak harus dengan lafaz-lafaz tertentu. Dalilnya apa? Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah seorang perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Nabi. Lalu Nabi SAW menikahkan beliau dengan salah seorang sahabat. Nah, Nabi mengatakan malaktukaha, malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, saya jadikan engkau sebagai pemilik dari perempuan ini dengan mahar Al-Quran yang ada bersamamu. Nah, Nabi SAW menikahkannya dengan lafad malaktuka, bukan dengan angkah tuka wa zawajtuka. Barakallahu fikum. Jadi di dalam kaidah bahwasanya seluruh akad yang diterima secara uruf, nah, baik itu dengan lafaz Arab ataupun tidak, maka itu sah-sah saja. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sehingga sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam kitab bilafzi ingkah au tazwid, ini adalah lafaz yang sering dipakai secara umum. Naam, lafaz yang dipakai secara umum. Bisa jadi seseorang menggunakan lafaz-lafaz yang lain. Al-muhim itu dipahami oleh kedua belah pihak, dipahami pula oleh para saksi dan para hadirin yang menghadiri proses tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah pembahasan yang ketujuh. Al-muharramat fin nikah. Al-muharramat fin nikah. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit pembahasan tentang ijab dan qabul. Lalu bagaimana kalau seandainya ada jeda antara ijab dan qabul? Naam. Pernah menyaksikan ijab qabul? Naam. Saya nikahkan kamu dengan fulanah dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Si laki-laki terdiam beberapa detik. Nah, kemudian dia menjawab, saya terima nikahnya fulana dengan mahar tersebut. Belum, belum, kata walinya. Nah, atau para saksinya, hulu balangnya belum mengatakan, belum, belum, belum sah. Harus nyambung katanya. Si wali mengucapkan tunai, langsung bersambut. Nah, oleh laki-lakinya. Apakah demikian? Barakallahu fikum. Maka tidak ada syarat-syarat demikian. Bahkan para ulama mengatakan in ta'akhkharal qabulu anil ijab madama fil majlis sahha. Kalaupun dia agak telat menjawab, nah, selama masih dalam satu majlis, maka sah-sah saja. Dan juga selama tidak terpotong oleh sesuatu yang dapat mengganggu proses tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka sah-sah saja. Dia tidak berbicara dengan yang lain. Nah, itu sah-sah saja. Walaupun ada jeda dan tidak ada keharusan barakallahu fikum, nam harus bersambung antara ijab dan qabul. Apa dalilnya? Karena tidak ada dalil harus bersambung antara ijab dan qabul. Itu syarat dari mana? Barakallahu fikum, harus bersambung antara ijab dan qabul. Selama itu masih dalam satu majelis dan tidak berpisah. Beda halnya, nah, wali mengucapkan angkah tuka wa zawwaj tuka. Barakallahu fikum, kemudian dia beranjak pergi karena ada keperluan. Nah, laki-lakinya beranjak pergi. Belum sempat dia menjawab, terpisah. Kemudian dia keluar dari majelis. Maka yang seperti ini harus diulang dari awal. Setelah dia pergi keluar, kemudian balik lagi, dia mengatakan qabil tu nikahaha. Nah, ini tidak sah karena ada terputus dengan sesuatu yang lain. Nah, terputus dengan sesuatu yang lain. Sehingga oleh karena itu di dalam al-qabul ada dua syarat. Di dalam al-qabul itu ada dua syarat. Yang pertama, an yakuna fil majlis. An yakuna fil majlis. Harus antara ijab dan qabul itu dalam satu majlis. Dalam satu majlis. Yang kedua, alla yatasyaghala bima yaqta'uhu. Tidak tersibukkan masing-masing dua pihak, tidak tersibukkan dengan sesuatu yang lain yang dapat memutuskan acaranya. Setelah wali mengucapkan ijab, tiba-tiba dia pingsan. Nah, tiba-tiba barakallahu fikum si laki-lakinya pingsan sehingga harus dibawa, atau walinya pingsan sehingga harus dibawa keluar. Kemudian setelah sadar dikatakan qabiltu. Nah, ini tidak sah. Ini tidak sah. Pembahasan yang ketujuh, al-muharramat fin nikah. Yang diharamkan di dalam pernikahan, yakni pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Perlu diketahui bahwasannya al-muharramat fin nikah, yang diharamkan di dalam pernikahan, yakni pihak-pihak yang diharamkan untuk dinikahi, atau dalam bahasa kita mahram, bukan muhrim ya. Mahram, kalau muhrim orang yang ihram. Kalau mahram, wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Wal marja' fit tahrim. Adapun landasan dalam hal ini adalah kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Apabila disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya itu adalah haram, maka kita haramkan. Apabila disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah halal, maka kita akan menghalalkannya. Al-muharramat fin nikah kismani. Yang diharamkan di dalam pernikahan ada dua macam. Kismut tahrim al-mu'abbad wa kismut tahrim al-mu'akkad. Bagian yang pertama atau jenis yang pertama, pengharaman selama-lamanya. Kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja, itu diharamkan. Ini diharamkan abadan. Nah, waqismut tahrim al-mu'akkad. Yang kedua adalah jenis yang mana pengharamannya pada waktu tertentu saja. Nah, pada waktu tertentu saja. Akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, al-muharramat ta'bidan. Yang diharamkan untuk dinikahi secara ta'bid, abadan, selama-lamanya. Yuhramu ta'bidan arba'a asyrata imra'atan. Diharamkan selama-lamanya untuk menikahi 14 wanita. 14 jenis wanita. Sab'un yuhramna bin nasab wa sab'un bis sabab. 7 dikarenakan adanya hubungan nasab, Dan 7 lantaran dikarenakan sebab. Nah, ada sebab tertentu yang menjadikan dia haram untuk menikahi fulanah dikarenakan sebab tertentu. Padahal dia bukan kerabatnya. Nah, tidak ada pertalian nasab antara dia dengan fulanah tersebut. Wa yuqsadu bitta'bid adamu jawazi nikahihinna abadan. Yang dimaksud dengan ta'bid di sini adalah tidak diperbolehkannya menikahi mereka selama-lamanya, mahma kanatil ahwal, bagaimanapun keadaannya. Wa li hadzil hurmah salasatu asbabin. Jadi 14 wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, keharaman ini terjadi karena 3 sebab. 14 jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Naam, keharaman untuk menikahi mereka karena 3 sebab. Yang pertama adalah al-qarabah. Al-qarabah, hubungan kekerabatan, hubungan nasab. Hubungan nasab. Yang kedua, al-musaharah, karena adanya terjadinya hubungan pernikahan. Nah, contohnya fulan menikahi fulanah, maka ibu dari fulanah tersebut tidak boleh dinikahi oleh fulan selama-lamanya, walaupun dia telah bercerai dengan istrinya atau istrinya sudah meninggal. Nah, ini karena apa? Al-musaharah. Musaharah ini apa bahasa Indonesia? Periparan atau perbesanan. Nah, warradha'. Yang ketiga, karena persusuan. Karena adanya hubungan persusuan. Awalan, yang pertama adalah al-muharramat bil-qarabah, yang diharamkan karena qarabah. Ini kita masih membahas tentang pengharaman selama-lamanya. Yang pertama disebabkan karena al-qarabah, karena adanya hubungan nasab. Ada 7 golongan perempuan dari dikarenakan al-qarabah. Yang pertama adalah al-um, ibu. Wa ummul um wa ummul ab. Ibu, nenek dari ibu ataupun nenek dari ayah. Ibunya ibu, ayahnya ibunya ayah. Wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan. Nah, kalau kita belajar kitab faraid, istilah usul ini sudah sering kita dengar. Usul itu kemana? Ke atas. Nah, wa yu'abbaru anhunna, dan ini disebut tentang mereka dengan istilah usulul insan, asalnya manusia, yakni ke atas. Nah, wanita-wanita yang berada di atas kita, nah, itu adalah muharramat fin nikah. Mereka diharamkan untuk dinikahi. Al-bintu wa bintul bint wa bintul ibn. Yang kedua adalah anak, anak perempuan, cucu perempuan, cucu dari anak perempuan ataupun cucu dari anak laki-laki. Nah, wa yu'abbaru anhunna bi furu'il insan. Dan mereka diistilahkan dengan furu', cabang dari seseorang. Nah, perempuan ke bawah dari keturunannya, nah, itu diharamkan untuk dinikahi. Yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah. Awil ukh li abin, awil ukh li ummin. Saudari kandung, atau saudari seayah, atau saudari seibu. Nah, yakni saudara perempuan, nah, bagaimanapun keadaan mereka. Ima itu kandung, ataupun seayah, ataupun seibu. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il abawaini. Nah, mereka diistilahkan dengan cabang dari kedua orang tua kita, cabang dari bercabang dari kedua orang tua kita. Karena nasab kita bertemu dengan mereka di mana? Di orang tua. Entah itu ibu ataupun ayah atau kedua-duanya. Yang keempat, bintul akh asyakik. Wa bintul akh li abin wa bintul akh li umin. Ponakan. Ponakan. Ponakan dari saudara kita atau putri dari saudara kandung kita atau putri dari saudara seayah atau seibu kita, yakni ponakan. Nah, ponakan kita sendiri. Barakallahu fikum. Yang kelima, bintul ukh asyakikah auli abin auli umin. Ponakan dari saudari kita, yang tadi dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara laki-laki, yang ini adalah ponakan dari saudari perempuan. Entah dia itu kandung, seibu atau seayah. Nah, yang keenam, al-amah, bibi, wahiya ukhtul ab, saudari dari ayah. Wamithluhum wamithluha ammatul ab wa ammatul dan yang semisal dengannya adalah bibi dari ayah kita atau bibi dari ibu kita. Nah, bibi dari ayah kita atau bibi dari ibu kita, yakni saudarinya kakek. Nah, saudarinya kakek. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil ab. Mereka diistilahkan dengan cabang dari enam kakek nenek dari arah bapak. Dari arah bapak. Insyaallah dipahami ya. Yang ketujuh adalah khalah. Bibi dari ibu. Saudari dari ibu. Wa hiya ukhtul saudari dari ibu. Wa mithluha dan yang semisal dengannya adalah khalatul bibi dari ibu atau bibi dari ayah kita, yakni saudari-saudari dari nenek-nenek kita. Nah, itu juga diistilahkan dengan al khalah. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil mereka diistilahkan barakallahu fikum dengan furu' al-jaddaini min jihatil dari arah al-um. Fahaula inniswa wanita-wanita ini. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.